بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kita teruskan kembali pembahasan tentang hadis iftiraqul ummah. Dan telah kita singgung pada pertemuan yang pertama beberapa hal yang berkaitan dengan hadis iftiraqul ummah ini. Terakhir kita membahas tentang masalah alamatuhum, tanda-tanda ciri-ciri mereka. Al-furqah, ittiba'ul hawa, ittiba'ul mutasyabih, bughdu ahli al-athar, takfir al-mukhalif bighairi dalil. Sekarang kita teruskan kembali pembahasan tentang berita Rasul alaihi salatu wassalam adanya firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Baik, disebutkan dalam riwayat di atas, beliau mengatakan wa inna hadhihi al-millah satastariqu ala 73, bahwasanya millah ini akan terpecah menjadi 73. Hintani wa sab'una fin nar, yang 72 di neraka, yakni diancam dengan neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan yang satu dalam surga, diberi keutamaan, diberi jaminan, dimasukkan dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat dan ketentuan al-furqatun najiyah, dikatakan wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Mereka dikenal dengan sebutan al-furqatun najiyah, kelompok yang selamat, diambil dari hadis ini. Dikatakan najiyah, selamat, dikarenakan mereka selamat dari dua hal. Yang pertama, najiyatun minadh-dhalalati wal ahwa, selamat dari berbagai macam hawa nafsu dan dhalalat, kesesatan yang ada. Dan yang kedua, najiyatun minan nar, nanti di yaumul qiyamah selamat dari api neraka, sehingga dikenal dengan al-firqatun najiyah. Siapa mereka ini? Dikatakan wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam buku ini ada penambahan lafaz al-jamaah ialah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini, yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul dan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qanatina azzaqumullah, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam jilid yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya para ulama di dalam menafsirkan al-jamaah ini ada 5 pendapat. Para ulama dalam menafsirkan makna al-jama'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini ada lima pendapat. Pendapat yang pertama, beliau mengatakan innaha sawatul a'bam min ahli Islam. Al-jama'ah ialah kelompok mayoritas dari kaum muslimin. As-sawatul a'bam min ahli Islam. Naam, as-sawatul a'bam itu mayoritas kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya. Barakallahu'alaikum. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, maka Abu Mas'ud Al-Ansari ditanya masalah fitnah. Beliau mengatakan alaika bil jama'ah. Fa inna Allah lam yakun liyajma'a ummata Muhammadin 'ala dhalalah. Hendaklah engkau memegangi al-jama'ah. Yani as-sawatul a'zam tadi. Sebab Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Begitu pula asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ini mana yang pertama? Yang dimaukan ialah para penguasa dan masyarakat muslim secara umum. Dikatakan sama Syafi'i rahimahullah, dengan pendapat ini maka masuk pula di dalam as-sawatul awam para mujtahidin umat ini, para ulama umat ini, ahlu syariah, orang-orang yang memahami syariat dan yang mengamalkannya di kalangan umat ini. Masuk pula diantaranya ialah para umara. Pendapat yang kedua, yang dimaksudkan dengan jamaah ialah jamaatu a'immatil ulama'il mujtahidin. Jamaahnya para ulama ahli ijtihad. Jamaahnya para ulama ahli ijtihad. Ini pendapat yang dipegangi oleh Abdullah bin Mubarak, juga Ishaq ibn Rahawai dan sejumlah salafun salih. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah tanya tentang makna al-jamaah. Siapakah al-jamaah yang harus diikuti? Maka beliau menyebutkan Abu Bakar wa Umar. Dan terus menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh ulama-ulama para masa sahabat, para masa tabi'in. Sampai menyebutkan ulama-ulama pada masa beliau. Muhammad bin Thabit, Husain bin Waqid, dan semisalnya. Dikatakan mereka semua telah meninggal wahai Ibnu Mubarak. Siapa yang masih hidup? Dikatakan Abu Hamzah As-Sukari. Itulah al-jamaah. Naam. Maka dengan makna yang kedua ini, yang namanya al-jamaah ialah jamaahnya para ulama al-mustahidin secara khusus. Masuk dengan mereka para sahabat, para tabi'in, para tua tabi'in. Dikarenakan mereka para ulama al-ijtihad bila syak. Adapun yang selain mereka masuk dalam kategori ulama al-ijtihad, tataan mengikuti dari kalangan orang awam, muslimin yang umum dan segala macamnya. Pendapat yang ketiga, yang dimaukan dengan al-jamaah di sini adalah as-sahabah khususan bil khusus, yakni para sahabat secara khusus. Ini pendapat yang dipegangi oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Naam, ini pendapatnya beliau. Sesuai dengan tambahan lafaz tadi, ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan yang dimaukan dengan al-jamaah ialah jamaah ahli Islam apabila ijma' atas suatu hukum. Jamaah ahli Islam yang ijma' yang bersepakat atas suatu perkara. Ini namanya jamaah. Ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebutkan sama Syafi'i rahimahullah pendapat yang keempat ini sesungguhnya sama dengan pendapat yang pertama. As-sawatul a'zam. As-sawatul a'zam, mayoritas umat Islam yang sepakat pada sebuah perkara meliputi para ulama'nya, ijtihadnya, para umara'nya, sama dengan sebelumnya. Pendapat yang kelima, pendapat yang menyatakan bahwasanya al-jama'ah itu ialah secara khusus amir, para penguasa-penguasa muslim yang menguasai kaum muslimin dalam sebuah tempat, dalam sebuah wilayah. Ini pendapatnya al-imam Tabari. Al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala. Ini ringkasan akwal pendapatnya para ulama terkait dengan siapa yang dimaukan dengan al-jamaah. Setelah membawakan itu semuanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kesimpulan. Saya bacakan lafadznya. Beliau mengatakan wa hasiluhu anna al-jama'ah raji'atun ila al-ijtima'i 'ala al-imam al-muwafiq lil-kitab was-sunnah. Hasilnya atau wal hasil yang namanya al-jama'ah itu kembali kepada persatuan di atas seorang pemimpin, persatuan di atas seorang pemimpin yang sesuai dengan al-kitab was-sunnah. Dengan setelah itu fahadi khamsatu aqwalin da'iratun ala i'tibari ahli sunnati wal ittiba' wa annahumul muraduna fil ahadits. Maka lima pendapat di atas semuanya kembalinya berputar pada ahli sunnati wal ittiba', ahli sunnah dan ahli mutaba'ah, dan merekalah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Entah kamu katakan pendapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, ahli ittiba', orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW, yang bersatu di atasnya, bersatu di atas imam yang syar'i dan ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Ringkas keterangan Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menerangkan mana al-jamaah ialah yang dimaukan dengan al-jamaah ialah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian dalam tindakan jazakumullah, kita perlu mengulas apa definisi ahlu sunnah itu. Karena ada pihak yang mengaku dirinya ahlu sunnah. Tegas mengatakan kami pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Tamam, ahlu sunnah wal jamaah. Maka perlu dibawakan keterangan para imam, para imam yang menjelaskan tentang apa itu makna ahlu sunnah. Disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah, Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, dalam bukunya Al-Sifar Fil Milal Walahwai Wan Nihal, beliau mengatakan wa ahlu sunnah alladzina nadzkuruhum ahlul haq wa man ajahum ahlul bid'ah fa innahum as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyar at-tabi'in thumma ashabul hadith wa man ittaba'ahum min al-fuqaha jaylan fa jaylan ila yawmina hadha wa man iqtada bihim min al-awam fi syarqil ardi wa ghurbiha rahmatullahi alaihim. Mencakup sekali kalimat ini. Dan mengatakan ahlu sunnah yang tadi kami sebutkan ialah ahlul haq, yang selain mereka dikatakan ahlul bid'ah. Mereka itu ialah para sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum, dan semua setiap orang yang menempuh manhaj mereka, yang menempuh jalannya mereka, dari kalangan tabi'in, khiyar tabi'in, tabi'in yang terbaik. Kemudian ashabul hadis, para ulama ashabul hadis, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha masa demi masa sampai hari kita ini. Dan juga orang-orang awam yang ada di timur bumi, di baratnya bumi, yang mencontoh dan mengikuti jejak langkah mereka rahmatullahi ta'ala alaihim. Itu harus sunnah. Para sahabat harus sunnah, para tabi'in harus sunnah, para tabi'in harus sunnah ya khiyar, para ulama ashabul hadis harus sunnah, kemudian para fuqaha ahli fiqih, ahli tafsir, ahli bahasa, dan semuanya yang mengikuti langkahnya ashabul hadis ahlu sunnah, dari masa ke masa, dari mulai masa sahabat, masa tabi'in atau tabi'in, terus sampai masa Ibn Hazm, terus sampai zaman sekarang ini adalah ahlu sunnah. Juga termasuk yang namanya ahlu sunnah semua umumnya kaum muslimin, awamnya kaum muslimin, yang di timur, yang di barat, yang mana mereka ini menelusuri jejak langkahnya para sahabat tadi, jejak langkahnya para ulama ashabul hadis tadi. Itu ahlu sunnah. Sehingga luas cakupannya, banyak pak. Tapi dengan syarat, dengan syarat harus mencontoh jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Kemudian misalnya ya, ini keterangan dari Ibn Hazm rahimahullah. Juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dinukil dalam Majmu'ul Fatawa, ketika beliau mendefinisikan ahlu sunnah, beliau mengatakan humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik. Itu yang lebih apa? Itu harus sunnah. Yang dibahas bukan person, tapi yang dibahas ialah prinsip. Belum ada lagi dengan ringkas, faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Ringkas itu, siapa yang berpendapat bermadhab dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma'nya para ulama, maka dia termasuk ahli sunnah. Barakallahu fikum. Hadza ahli sunnah prinsipnya. Namun barakallahu fikum, yang perlu ditanbih di sini tidak semata-mata teori, tidak semata-mata membawakan sebuah ideologi, tapi yang namanya ahlu sunnah itu dilihat dari sisi terapan amaliyahnya. Bagaimana akidahnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana dakwahnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana muamalahnya? Bagaimana kesehariannya? Kalau sesuai dengan Alkitab, Wasunnah dan ijma' salaful ummah, Ahlussunnah. Walaupun tidak menggunakan nama atau label Ahlussunnah. Paham siapa ya? Tapi jadi katakan sebagai Ahlussunnah. Tetapi kalau kemudian semata-mata teriak-teriak slogan saja Ahlussunnah, Alkitab, Wasunnah dengan pemahaman salaful ummah terus gitu. Hah? Bikin sarung Ahlussunnah. Bikin kaos Ahlussunnah dan segala macamnya, atau bila bikin peci tulisannya Ahlussunnah Sunni atau segala macamnya. Sekedar itu, tapi pengamalannya, prakteknya, kesehariannya jauh dari bimbingan sunnah, itu cuman isapan jempol. Itu cuman pengakuan saja, enggak dianggap. Ngakunya Ahlussunnah, amalnya bid'ah. Ya bid'ah namanya, Pak. Bukan Ahlussunnah. Ini kan penting yang diingatkan oleh para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan semata-mata simbol, tapi manhaj yang harus dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Barakallah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dari riwayat di atas dan dari keterangan para ulama tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat ini tadi, memiliki beberapa nama, nama-nama yang dikenal di kalangan para ulama, di kalangan kaum muslimin. Ini disampaikan secara global. Mereka disebut dengan sebutan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat dari wahyu. Mereka juga dikenal dengan sebutan Ahlussunnah, dikarenakan mereka di atas sunnahnya Rasul. Mana alaihi al-yawma qadi. Mereka juga dikatakan sebagai Ahlul Jamaah, dikarenakan mereka bersatu, kumpul di atas sunnah Rasul. Digabung seringkalinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat sebagian pihak Aswaja. Sebagian pihak, itu sudah singkatan sama kepanjangan saja. Dikatakan demikian dikarenakan mereka senantiasa di atas bimbingan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersatu di atasnya. Mereka juga dikenal dengan sebutan Al-Taifah Al-Mansurah. Dalilnya akan dibahas pada hadis berikutnya nanti insyaAllah tentang Taifah Al-Mansurah. Dikatakan Taifah sekelompok, Al-Mansurah yang dibela, itu kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Taala dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dibela dikarenakan mereka menampilkan al-haq dengan terang-terangan. Zahirina al-haq, mansurin, nampak jelas dia sebenarnya dan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka dikatakan zahirin al-haq mansurin, taifah al-mansurah, taifah zahirah al-haq. Barakallahu. Ini ciri-ciri mereka, tidak pernah mengadakan gerakan bawah tanah apa adanya. Ini sunnah, mau ambil, tidak ya sudah. Zahirin al-haq. Mereka juga dikenal dengan sebutan apa lagi, Evan? Juga dikenal dengan sebutan Ahlul Hadis. Baik, Ahlul Hadis ini menerangkan tentang prinsip mereka berpegangan dengan hadisnya Rasul SAW. Juga dikenal dengan sebutan Ahlul Athar. Athar dikarenakan mereka kembali kepada athar salaf, kepada pemahaman, ucapan, prakteknya salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Mereka juga dikenal dengan sebutan apa lagi? Yang terakhir sekarang ini dikenal dengan sebutan Salafiyin, nisbah kepada salaf. Salafiyun, Salafiyin, nisbah kepada salaf. Nah, yang dimaksud dengan salaf di sini ialah as-sahabah, as-tabi'un, wa at-tabi'in. Disebutkan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau ditanya tentang rakaatul najiyah, beliau menjawab hukus salafiyun wa kullu man masya ala tariqati salafis salih ar-rasul wa ashabih. Al-Furqatul Najiyah itu ialah as-salafiyun, dan semua orang yang berjalan di atas tariqahnya, caranya, jalannya salafun salih, rasul dan para sahabatnya. Dikatakan salafi nisbah kepada salaf. Kalau salafiyun tanya berapa salafi gitu. Tamam, dikatakan salafi dikatakan nisbah kepada salaf, kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa athwa wa athba' tabi'in. Sekali lagi barakallahu fikum diingatkan, nama-nama tadi syar'i tidak sebagaimana nama-namanya khawarij tidak. Sebagian nama tadi ada yang diambil dari hadis dari Rasul SAW, ada yang diambil dari pemahaman sebuah hadis. Ada pula yang dimunculkan oleh para ulama untuk menerangkan prinsipnya Ahlu Sunnah. Ada pula yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengcounter pemahaman bid'ah ketika itu. Ada Ahlu Sunnah. Lain halnya dengan nama-nama atau simbol-simbolnya Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Di antara mereka dikasih sebuah nama dikarenakan simbol pemahamannya. Seperti Al-Khawarij. Dikatakan Khawarij kenapa? Punya prinsip Khuruj Al-Hukam, memberontak penguasa. Dikatakan Qadariyah kenapa? Ingkar takdir. Wahagat. Sebagian mereka warahmatullahi dikasih sebuah nama nisbah kepada tokoh pendirinya. Seperti Zaidiyah. Nisbah kepada Zaid. Apa lagi? Ash'ariyah. Nisbah kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Apa lagi? Jahmiyah. Nisbah kepada Jahm bin Safwan. Barakallahu fikum. Ada pula nama itu diambil dikarenakan ulah tokohnya. Di Mu'tazilah, dikatakan Mu'tazilah dikatakan i'tizal, dia pergi minggir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan dengan seterusnya. Terkadang apa namanya simbol pemahamannya yang menyimpang, terkadang kepada pendirinya, kadang ulah pelakunya, ulah pendirinya atau semisalnya. Seluruhnya larinya kemana? Kepada tokohnya Muhammad Rasulullah Zain al-Abidin. Tabligh mendapatnya pada gerakannya, gerakan tabligh. Qudsiyah kepada orang dan kutub. Ikhwaniyah kepada muslimin, kepada apa? Kepada pemahamannya, gerakannya, demikian seterusnya. Barakallahu. Ringkasnya Hanaf bin Azimullah disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam bukunya Hukmul Intima. Beliau membawakan ada 6 perbedaan. Kata muhim ya, 6 perbedaan antara nama Ahlu Sunnah dengan nama-nama Ahlu Bid'ah. Beliau mengatakan terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, annaha nasabun lam tanfasil walau lahzatan wahidah anil ummatil islamiyah mundhu tatwiniha. Kalau nama Ahlu Sunnah, nama-namanya Ahlu Sunnah, sebuah penisbatan yang tidak pernah terpisah satu detik pun, sesaat pun dari umat Islam semenjak pembentukannya. Dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kalimat ahli sunnah dan segala macamnya itu mencakup semua kaum muslimin yang ada dari mulai awal pembentukannya zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muslimin yang di atas bimbingan Rasul, lain dengan namanya bid'ah. Syiah hanya mewakili Syiah saja, terpisah dari kelompok-kelompok yang lainnya, terpisah dari para sahabat, begitu berapa yang lainnya lagi. Asali yang kedua, annaha tahwi kullal Islam al-kitab sunnah fahiya la tahtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Namanya ahlu sunnah, nama-nama ahlu sunnah itu mengandung seluruh Islam, mengandung Alkitab, mengandung as-sunnah, tidak khusus dengan satu rasm, satu bentuk yang menyelisih Alkitab wa sunnah, baik menambahkan atau mengurangi. Ada Rasul. Dikatakan ahli sunnah semua sunnahnya Rasul. Tapi kalau Qadariyah hanya terpatri pada Qadar, itu pun salah pemahaman takdirnya. Gitu ya. Apa lagi? Khawarij fokus pada pembahasan pemerintah, itu pun salah pemahaman mensikapi pemerintahnya. Tidak mewakili Alkitab Sunnah secara umum, secara keseluruhan. Sebagian saja itu pun salah. Ahlu Sunnah tidak. Yang ketiga, nama Ahlu Sunnah itu ada yang sabit dengan Sunnah yang sahihah, dengan hadis yang setengah di ikhwan ya. Ada pula yang dimunculkan oleh para ulama untuk mengcounter, membantah pemikiran-pemikiran ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketika muncul pada masa dahulu pemikiran al-bid'ah yang mendewakan akal, mendewakan ra'yu, pendapat semata dalam beragama, dimunculkan nama ahlul hadis, ahlul athar. Beragama itu tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh menggunakan ra'yu, tapi harus menggunakan hadis atau asalnya para sahabat. Sampaikan nama ahlul hadis, ahlul athar. Ketika semua kelompok, semua sekte rame-rame mengaku sebagai ahlu sunnah, Ash'ari yang mengatakan kami ahlu sunnah, Sufi yang mengatakan kami ahlu sunnah, kelompok-kelompok yang sekarang ini muncul mengaku semua ahlu sunnah, jamaah tabligh mengatakan kami ahlu sunnah, jamaah Islamiyah JI itu mengatakan kami ahlu sunnah, wal jamaah Alkitab wa sunnah sururiin, apalagi mereka lengkap juga Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kurang apa sampean? Ketika muncul fenomena yang semacam ini, ditampilkan oleh para ulama nama salafi, salafi. Tidak cukup hanya kembali kepada Alkitab wa sunnah, maka ditambahkan ala fahmiman dengan pemahaman siapa? Diterangkan ahlu sunnah dengan pemahaman salafun salih, memahami para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in hakikatan, dengan hakikatnya, bukan dakwah pengakuan saja. Muncul nama tadi. Terus sekarang ketika muncul lawa baru, suyin, kudziyin, hadadiyin mengaku kami ahlu sunnah wa jamaah di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, terus gimana? Mau diganti apa lagi namanya? Diganti apa lagi? Kira-kira? Jawabannya yang diganti. Karena sekarang pun para ulama kita tidak ada yang memunculkan nama baru. Pernah kata baru jangan percaya. Nama yang baru dimunculkan untuk membedakan antara salafiyin murni dengan salafiyin imitasi. Tidak ada. Dari pembedaannya dari praktek keseharian. Ngaku ahlu sunnah wa jamaah Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mengadakan konser religi dengan apa namanya MH Ainun Najib. Ya kan begitu. Apa dia punya grup itu namanya? Kiai Kanjeng. Nah. Sebelum Kiai Kanjengnya tampil, Ustaz yang aku salati ceramah dulu. Atau sebaliknya, selesai acara Kiai Kanjeng ditutup dengan siraman rohani Ustaz salati tadi. Hah? Allahu musta'an. Ya ketahuan. Berarti salafiyah Anda itu pengakuan saja. Mengatakan kami salafiyin. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf ummah. Kok gampang mengkafirkan orang? Dikit-dikit kafir itu. Si bilang kafir juga. Kalau si Alan, iya juga. Yang itu, iya. Semuanya kafir. Dengan tanpa ada kaidah takdir yang jelas. Ini nanti ini bukan kemudian ahlussunnah salafiyin, ada khawarij, takfiriyin. Bagaimana pendapat Anda dengan pemerintah sekarang ini? Oh mereka, tauhid. Masya Allah. Kalau berhukum dengan selain hukum Islam, tauhid. Omel lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Masya Allah. Ketok sampean bukan salafi tenanan. Sampean ini jangan mengatakan salafi khalikir ya. Tak mungkin. Kamu ini bukan salafi. Anda ini punya pemikiran takfir, takfiri khariji. Kamu apa? Ayo. Mengatakan saya pun salafi. Salafi asli. Lihat bagaimana dia berkiprah. Ternyata menjatuhkan, melecehkan, menjelek-jelekkan para ulama sunnah itu sendiri. Bagaimana pendapat antum dengan Syekh Rabi bin Hadi? Itu orangnya terlalu kaku, keras, mutasyadid. Hah, ketok sampean ini bukan salafi sampean ini. Hah, dicurigai kesalafiannya. Masuk kong salafi, nak marah nesu-nesu sama ulamanya, jangan mungkin lah ya, mungkin. Bagaimana pendapat Anda tentang Syekh Fulan dan Syekh Alan? Itu lagi. Tuh, jangan memasukkan nama-nama orang kayak gitu di majlisnya kami ini. Bersihkan majlis kita dari nama-nama orang semacam itu. Bajingan luar biasa. Ya bukan salafi Anda, dicurigai kesalafiannya. Begitu disebut nama tokoh-tokoh yang menyimpang generasi bulan itu muhakkik ahli tahqiq, ahli tahrid, qori fil hadis, sangat kuat hadisnya, muridnya imam bulan imam alam. Kok senang apa memujinya itu padahal dia tidak beres. Allah mustahil dicurigai mana mosok salafi kok memuji-muji dengan semangat itu orang-orang yang nyeleneh. Mosok sih usah hadisnya kuat kok nyeleneh. Iya banyak orang-orang yang pandai ilmu hadis tapi hizbi, tapi sufi. Oke tenang. Bukan jaminan ya. Wah kan. Ada orang yang mengaku, ada yang apa namanya yang mengatakan demikian. Jangan tertipu dengan apa-apa akhirnya. Lihat kiprahnya dia selama ini. Kepa kidahnya, kepa ibadahnya, kepa dakwahnya, kepa akhlaknya, kepa muamalahnya. Yang sesuai semua dari sunnah, salafi hakikatan. Yang tidak, palsu. Para kelas ini. Yang keempat. Anna aqdal wala'i wal bara' wal muwalat wal mu'adat latihim huwa ala al-islam lahir la ala raslin tisnin mu'ayyan wala ala raslin muhaddad innama huwa al-kitab wa sunnah fa'af. Ini perkara keempat yang betul-betul memegahkan antara ahli sunnah dengan ahli ahwal. Jamkan baik-baik. Belum ada kan yang keempat. Prinsip al-wala wal-bara, loyalitas kepada orang lain, memusuhi orang lain. Prinsipnya ahlu sunnah di atas Islam dan sunnah. Gak ada lagi yang lain. Tidak ada al-wala wal-bara di atas sebuah nama tertentu atau rasm terbatas. Tidak. Al-wala wal-bara di atas Al-Kitab wa Sunnah. Bas. Siapa yang di atas Sunnah, kita cintai. Siapa yang menentang Sunnah, di atas bid'ah, kita benci karena kebid'ahannya. Entah dia itu penduduk veteran, entah dia itu orang Wonosalam, entah dia itu tinggal di Jogja, ataukah dia tinggal di Surabaya, ataukah dia orang Indonesia, ataukah dia orang luar negeri, tidak ada masalah. Yang penting satu prinsipnya, Sunnah, Alkitab Sunnah, Ahlan Sahlan. Tapi kalau ciri-cirinya qabla ahwa'i wal bid'ah, al-wara' wal baro'nya, di atas kelompoknya masing-masing, di atas gurunya masing-masing. Siapa yang masuk pada kelompok kami ini, ikhwanuna, Ahlan Sahlan. Siapa yang kemudian apa namanya menghormati dan apa namanya mengeluh-eluhkan guru kami, Ahlan wa sahlan. Minna wa fina, itu katanya. Termasuk kami dan golongan kami. Tapi kalau ada orang yang utik-utik sedikit saja, nyentil-nyentil sedikit saja kelompoknya dia, wah marah besar kayak bu kiamat. Itu orang sayyid, orang zalek, orang hizbi, semuanya keluar. Gurunya enggak beres, disalahkan sedikit saja, wah malah besar. Enggak mungkin ustaz itu bicara dengan hawa nafsu. Enggak mungkin ustaz itu bicara dengan kejahilan. Ustaz itu orang yang punya ilmu, pasti dengan ilmu dia bicara. Siapa itu yang mengatakan, wah tahu mana ngamuk-ngamuknya, marah-marahnya bukan dikarenakan prinsip yang ilmiah Alkitab wa Sunnah, karena ustadznya lagi disinggung. Hati-hati itu ciri-ciri hizbiyah, Pak. Al-wala wal-bara'nya bukan di atas Sunnah, tapi di atas ustadz tadi. Hati-hati loh. Ini zaman sekarang ini betul cara membedakan. Nyentuh sedikit bodohnya, kiamat sampean. Kiamat sampean. Dengan bahasa apapun yang pikirannya menjatuhkan pesantrennya, habis sampean. Apa berbawa salam, jangan gitu. Jangan demikian kejadiannya ya, cuma itu saja lah. Apa berbawa salam, kurang mewah. Jangan gitu. Padahal tak nilai kayak gini ya kawan. Pengurus salam apa? Itu. Dengan saya pengurus pengurus salam ini. Siapa ini? Jangan ada demikian. Jangan begitu. Oh fulan, memang fulan itu orang yang enggak beres, rajul munharif, dol, hizbi, wah ila macam-macam saja. Kan orang bingung kenapa sih kok marah-marah begitu ustaznya itu. Di teliti ternyata orang tersebut habis jelek-jelekan pondok Wonosalam. Antum dia marahnya karena Alkitab wa Sunnah atau marah karena pondok Wonosalam? Kalau marahnya karena pondok Wonosalam itu namanya hizbiyah, al-wala wal-bara' yang salah. Itulah cirinya qabla ahwa'i wal bid'ah. Apa sampai? Hati-hati loh Pak. Ya harus betul-betul diluruskan makna al-wala' wal-baro'nya itu. Nah, apalagi yang disikat itu gurunya, syekhnya, wah sama kiamat mantai sampai ya. Menyebut syekhnya, syekh fulan bin fulan waffaqahullah. Lu kenapa dia mengatakan waffaqahullah? Berarti ada yang tidak beres pada syekh saya ini. Kata-kata waffaqahullah kan arti semoga Allah memberi taufik kepada dia. Dia menyimpang, didoakan, dikasih hidayah. Wah, tidak beres pada tadi. Ciri-ciri hizbiyahnya fulan mengatakan syekh kami dengan waffaqahullah. Nyata itu terjadi itu. Apa sih itu? Contohnya itu kadang imajinasi itu, tapi kadang nyata ini salah umum. Terjadi. Marah besar, syekhnya dikatakan wah pokok huwa. Padahal doa yang bagus, hantar seluruh masyarakat. Nah, ketika mendoakan yang lain, biasa wafakallah, wafakakumullah, sabakumullah, barakallah fikum, hafizakumullah. Semua doa yang baik. Siapa yang tidak perlu taufik? Siapa yang butuh hidayah? Masa yakin sempurna hidayah kamu ini? Allahumma musta'an. Kemudian Allah walak wal bahar dibangun di atas tadi itu. Marah-marah besar istilah. Ternyata marah karena syekhnya diude-ude. Baru apakah Allah ya? Apalagi sampai ada yang berbicara menerangkan kepada para ikhwa-ikhwa yang ada, syekh fulan itu atau guru fulan tersebut punya penyimpangan begini dengan data yang valid. Nih buktinya, nih kitabnya, nih datanya, nih CD-nya, nih suaranya, nih segala macamnya. Yang namanya al-wala wal-bara hisbiya itu enggak mengindahkan bukti-bukti yang ada. Yang penting guruku disalahkan. Kok guru saya yang disalahkan? Siapa yang mau seperti itu? Fulan. Lah kok si Fulan? Jauh perbedaan antara Fulan dengan guru saya ini. Ini guru saya ini Masya Allah alim. Dikenal sebagai ulama sunnah. Syekhun salafi. Ini. Marah-marah begitu. Itu sih penting. Yang parah itu langsung diklaim hizbi. Itu yang bikin susah ini. Hizbi. Kenapa? Mencaci maki dan telah mencela para ulama. Alik akhirnya Pak. Dibawakan ucap aja Abu Hatim min alama di ahli bid'ah al-waqi'atu di ahli al-athar. Termasuk ciri-ciri ahli bid'ah Anda mencaci maki dan mencela ulama ahli al-athar. Mencela syekh kami, syekh yang sunni, salafi, hizbi dia. Enggak melihat isinya itu apa, betul apa tidak, valid apa tidak, kan gitu. Pokoknya yang penting syekhnya disikat, sikat. Itu namanya al-wala wal-bara bayyak, ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lalu sudah enggak? Al-wala wal-bara'nya di atas Alkitab was-sunnah. Ustadznya ada yang nyalahkan. Nah kemudian ustadzku enggak disalahkan, kenapa? Nanti nanya dia, kenapa kok disalahkan ustadz saya itu? Dikarenakan dia begini. Dikaji secara ilmiah. Oh iya benar. Memang ustaz saya salah. Ya namanya manusia enggak maksud. Diupayakan dinasihati, dikasih masukan ustaz itu, ustaz gini ada apa? Kecuk ustaz. Oke. Sehingga tidak terbiasa dengan taklid, tidak biasa dengan ta'assub dan segala macam. Nah, ada ahli sunnah. Syekh benar salah. Kenapa kok disalahkan Syekh Belanda itu? Maksud Syekh yang sudah lama dikenal sebagai ahli sunnah, Syekh Sunni Salafi dan segala macam itu dikatakan salah. Kenapa itu? Cek. Salahnya kenapa? Kok karena begini. Mas Syekh mengatakan dia begini. Diteliti. Oh iya benar. Ya sudah, namanya Syekh manusia enggak maksud. Salah dalam penelitian. Dicat hizbi oleh ulama yang lainnya. Teliti, ya betul hizbi. Ya mau apa lagi? Tadi kamu sunni, sekarang kamu hizbi. Selesai. Tapi dengan ilmiah dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu al-sunnah. Sekarang ini tidak gontok-gontokan, ribut-ributan karena satu ustaz. Karena sebuah pemahaman, karena satu makhat dan segala macamnya. Ribut karena dewe. Allahumma musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Ana qul hakala. Yang kelima. Yang kelima adalah أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Gelar-gelarnya Ahlus Sunnah ini tidak menyeru orang lain untuk fanatik kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah enggak mengajak kamu untuk taksub kepada Syekh Rabi atau kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, tidak. Tapi mengajak kamu untuk ittiba kembali kepada sunnah Rasul. Dan nama-nama yang lainnya. Semuanya arahnya kepada ittiba Rasul, ittiba Rasul atau sunnah. Tidak ada ta'assub fanatik kepada person selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pemahaman-pemahaman bid'ah yang ada, sekte bid'ah yang ada, sampai dalam pokoknya masing-masing yang namanya Qutbiyah Ikhwaniyah ya, itu pembelaannya pada Syed Qutb luar biasa. Memang itu. Kemudian Haddadiyah pembelaannya kepada Mahmud al-Haddad Abu Abdillah luar biasa. Semuanya Tabligin pembelaannya kepada Muhammad Ilyas sendirinya luar biasa. Semuanya sangat fanatik kepada pokoknya masing-masing. Fanatisme person. Bahasa yang lebih kejam lagi, kultus individu. Itu ashabul ahwa'i wal bid'ah. Al-Sunnah wa'ad. Yang keenam ialah hadhil alqaf la tufdi ila bid'atin wala mahsiyatin wala asabiyatin li syakhsin mu'ayyanin wala li ta'ifatin mu'ayyanah. Gelar-gelarnya ahlu sunnah ini tidak menjurus pada kebid'ahan atau kemaksiatan atau fanatisme individu atau fanatisme kelompok tertentu. Tidak. Yang ada hanya ahlu sunnah wal jamaah. Larinya bukan kepada itu semuanya. Larinya kepada bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga tidak semata-mata simbol ya, tapi betul-betul prinsip manhaj yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah al-jamaah. Yang penting amal, tidak usah banyak ngomong. Memang yang penting praktek amaliyah, tidak usah banyak keluar-keluar. Memang barakallahu fikum. Walaupun secara syar'inya boleh menisbahkan diri kepada mereka mengatakan nama saya Abdullah bin Fulan As-Salafi. Ada masalah. Kami adalah Salafiyin. Ada masalah. Dalam kesepakatan para ulama dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada. Paham siapa ya? Adapun prinsipnya jelas. At-tamassuk bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Itulah al-jamaah. Itulah problem selamat sampai hari kiamat nanti. Maka kita diperintahkan untuk betul-betul semaksimal mungkin masuk dalam rombongan ahlul haq, al-hadith, al-sunnati wal jamaah dengan benar.